informasi ya. Malam Jumat, Pak. Malam Jumat? Iya, Pak. Jumat apa? Berkliwon, Pak. Mana? Rumahku jauh. Jauh-jauhan. Biasanya malam Jumat kirim-kirim patehan. Oh, kok. Pada malam Jumat Kaliwon, aku pulang lewat kuburan.